sering sumping, sering nganjang, ke ayah anu diteang. Mata abdi rada rewas, tumorojok datang martos, cenah geuning bade sumping, narusan sejamas diku. Cipta abdi teh kedah kumaha, isin aduh isin, teu disangka panyanten moal nyaan. Naha atuh naha, teh kapungkur teu langsung nyimpen sahur, ari ayeuna balaka abdi mah sesah nampian. Abdi teguh moal lilin-lilin Bandung, geus pareum sok urung deui. Abdi marah moal ulin-ulin Bandung, tos purun sok alim deui. Mun sakali abdi moal, tumetep abdi mah moal. Sering sumping, sering nganjang, teu aya anu diteang. Mata abdi rada rewas, tumorojok datang wartos, cenah geuning bade sumping, narusan sejamas diikun. Duka cipta abdi teh kedah kumaha, isin aduh isin, teu disangka panyanten moal nyaan. Naha atuh naha, ti kapungkur teu langsung nyimpen sahur, ari ayeuna balaka abdi sesah nampin. Abdi teguh moal lilin-lilin Bandung, geus pareum sok urung deui. Abdi marah moal ulin-ulin Bandung, geus purun sok alim deui. Abdi moal disebut panggung ranggai, pabelit purun jeung deui. Mun sakali abdi moal.